Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Tayyib. Sebagaimana yang antum baca tadi hadis atau athar yang lalu kita ambil dari Ayyub As-Sakhthiyani rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, inna lijaran thumma dhakara min fadlihi walau syahida indi ala tamrataini ma ra'aitu syahadatuhu jaizah. Bagaimana ini? Kok bisa Ayyub As-Sakhthiyani menyatakan demikian? Setelah menyebutkan bahwasanya tetangganya itu memiliki keutamaan, tapi kata beliau, seandainya bersaksi atas perkara dua kurma, aku tidak menganggap, tidak melihat persaksiannya itu boleh diterima. Nah, bagaimana ini mensinkronkannya? Indak Abdul Aziz, bagaimana ini? Taib. Karena diterimanya suatu persaksian, sebagaimana pula diterimanya suatu khabar. Karena persaksian adalah hakikatnya khabar, pengkhabaran. Nah, diterimanya hal tersebut dipersyaratkan dua hal. Yang pertama adalah, ini yang ada pada tetangga tersebut, punya adalah, punya na'am sifat adil. Yang kriteria adil yang paling bagus, ikhwani fillah, yaitu man ghalabat alaihi ta'ah. Siapa saja yang ketaatannya mendominasi, itu namanya seorang yang memiliki adalah. Syarat yang kedua harus memiliki dhabat, yaitu betul-betul menguasai, memahami perkara yang mau dipersaksikan. Taib. Nah, tetangga ini yang dikatakan oleh Ayyub ini kemungkinannya memang dia seorang yang sibuk dengan ibadah, taat, bagus. Tapi untuk memahami suatu perkara sehingga persaksian yang diterima, menurut Ayyub tidak mampu. Dan manusia terkadang demikian. Taib. Memang khair, punya keutamaan, sibuk dengan ibadah, tapi dalam pembahasan persaksian dia bukan orang yang apa, ahli, yang pantas diterima. Taib. Dan masalah ilmu, masalah menyampaikan riwayat, ini harus terkumpul dua tadi, adalah dan dhabt. Dan pada zaman sekarang ikhwani fillah juga hendaknya betul-betul diperhatikan. Adalah dan dhabt ini harus kita betul-betul perhatikan pada khabar-khabar yang berseliweran, khabar-khabar yang tersebar. Nah, yang terkadang seseorang menyampaikan berita pembicaraan, padahal dia tidak menguasai pembicaraan secara sempurna. Cuman sekecap dua kecap dia pahami dari bahasa Arab misalnya. Kemudian dia simpulkan, nah ini mungkin orangnya memang soleh, tapi tidak menguasai, tidak dhabt, ya tidak diterima persaksiannya, tidak diterima khabarnya. Ini harus dipahami agar seseorang bisa menempatkan dalil pada tempatnya, bisa menerima khabar dari sumbernya yang valid, sumbernya betul, bisa dipercaya, ya memang pantas untuk apa, memikul suatu khabar. Nah, sekarang kita masuk pada athar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddathani Muhammad ibn Rafi' wa Hajjaj ibn Sya'ir. Ini dua guru dari Imam Muslim rahimahullahu taala sekaligus, Muhammad ibn Rafi' An-Naisaburi Al-Hafiz. Sedangkan Hajjaj ibn Sya'ir ini telah berulang kali namanya persis dengan apa, Hajjaj Adz-Dzalim, yaitu Hajjaj Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. sama namanya, nisbahnya juga sama. Makanya diberikan apa? Diberikan penisbatan kepada lakab dari orang tuanya, Asy-Sya'ir, Hajjaj ibnu Sya'ir. Qala haddatsana Abdul Razzaq, keduanya mengatakan telah menyampaikan hadis kepada kami Abdul Razzaq. Ini juga Imam Abdul Razzaq ibnu Hammam, Abu Bakar As-San'ani Al-Hafidz. Imam di negeri Yaman, ikhwan, yang rihlah kepadanya taib para a'immah untuk mengambil hadis dari beliau. Qala Ma'mar, Abdul Razzaq mengatakan Ma'mar telah berkata. Ma'mar di sini Ma'mar ibn Rashid Abu Urwah Al-Basri Thummal Yamani, yang asalnya Basrah kemudian mukim di Yaman, seorang siqah. Kata Ma'mar, mara'aitu Ayyub igtaba ahadan qattu illa Abdul Karim, yakni Aba Umayyah, fa innahu dhakarahu faqala rahimahullah kana ghaira thiqatin laqad sa'alani an hadithin li'ikrimah thumma qala sami'tu ikrimah. Kata Ma'mar ibn Rashid, aku tidak melihat Ayyub As-Sakhthiyani menggibai seorang pun. Taib. Dan ghibah sebagaimana definisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Taib. Dipertegas dengan qattu, akhwat. Taib. Ma ra'aitu Ayyub igtaba ahadan qattu, sama sekali aku tidak mendengar Ayyub menggibai seorang pun. Taib. Dan qattu untuk menegaskan apa? Sesuatu yang telah di sini, untuk menegaskan pada zaman-zaman yang lalu yang telah dilewati oleh Ma'mar, tidak pernah mendengar dari Ayyub menggibai seseorang. Illa Abdul Karim, kecuali Abdul Karim, yakni Abu Umayyah. Yang dimaksud ikhwan fillah yaitu Abdul Karim bin Abil Mukharik. Al-Basri. Dikatakan beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik juga dari Tawus dan yang lainnya. Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mencacati Abdul Karim ini dari sisi akidahnya, kana yuwafiquhu alal irja, yaitu ada keyakinan murjiah pada Abdul Karim tersebut. Dan dikutip dari Yahya bin Ma'in bahwasanya beliau mendhaifkan Abdul Karim ini. Bahkan Imam An-Nasa'i dan Daruqutni keras Mansikabi Abdul Karim mengatakan matruk. Dan lebih diperinci oleh Imam Ibn Hibban, kana kathir al-waham fahish al-khata' falamma kathra dhalika minhu batal al-ihtijaju bih. Ini tafsir yang bagus dari Ibn Hibban adalah Abdul Karim tersebut banyak melakukan waham, kekeliruan dan kesalahannya parah, maka tatkala hal tersebut banyak darinya, maka apa? Batallah berhujjah dengannya. Ini banyaknya kesalahan ikhwan menunjukkan ada mudhabat, menunjukkan apa? Tidak dhabat terhadap apa yang dia riwayatkan, sehingga nah, batal untuk berhujjah dengan riwayatnya. Bahkan Imam Ibn Abdul Bar mengatakan sebagai kesimpulan kita, mujma'un ala dha'fi, disepakati tentang kedha'ifannya. Taib. Nah, kita kembali kepada perkataan Ma'mar. Ayub ikhwani fillah, dan tentu yang dimaksud oleh Ma'mar di sini, nah, ma ra'aitu Ayyub ightaba ahadan qattu, yaitu yang diambil dari sisi apa? Beliau menggunakan istilah ghibah dari sisi lafadznya saja. Walaupun sebenarnya tentu yang dilakukan oleh Ayyub tersebut tidak masuk dalam kategori ghibah yang nah, datang ancaman padanya. Kenapa? Karena beliau berbicara saat itu untuk menjelaskan kekurangan seorang perawi. Baik. Nah, fa innahu dzakarahu faqala rahimahullah kana ghairu thiqah. Ya, karena suatu ketika Ayyub menyebutkan tentang Abdul Karim Ibn Abi al-Mukhariq ini, kemudian mengatakan kana ghairu thiqah, adalah dia ini bukan seorang yang terpercaya. Baik. Laqad sa'alani an haditsin li'Ikrimah. Sungguh dia telah bertanya kepadaku tentang suatu hadis yang diriwayatkan dari Ikrimah. Ikrimah yang zahir yang dimaksud ikhwan fillah yaitu Ikrimah murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maula beliau, maula Ibnu Abbas. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, qala ini dhamir huwa ke siapa? Tsumma qala. Abdul Karim. Tayyib. Abdul Karim. Tsumma qala ai Abdul Karim. Antum beri tanda biar enggak bingung nanti. Nah, dia bertanya tentang hadis Ikrimah, kemudian dia sendiri yaitu Abdul Karim mengatakan sami'tu Ikrimah, aku telah mendengar dari Ikrimah, mengaku bahwasanya dia mendengar dari Ikrimah. Nah, ini yang dijadikan landasan oleh Ayyub nah, tentang apa ketidaksikohan dia. Kenapa? Karena nah, di sisi Ayyub berarti ini dusta, sebab nah, bagaimana dia mendengar dari Ikrimah, padahal Ayyub memiliki korinah-korinah, memiliki apa penguat-penguat bahwasanya Abdul Karim ini tidak mengambil dari Ikrimah. Ini maksudnya. Jadi asar tersebut dibawa pada kondisi nah, yang dijelaskan tadi. Taib. Ketika dikatakan ghairu thiqah, tidak terpercaya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan penghukuman dari Ayyub bahwasanya dia telah berdusta pada pengakuannya mendengar dari Ikrimah. Loh, dari mana Ayub bisa menghukumnya? Ya, dia imam, ikhwan, mengetahui jalur-jalur periwayatan hadis. Ketika ada orang yang mengklaim dirinya nah, mendengar dari fulan, ini bisa. Ah, tidak mungkin. Dusta kamu. Nah, karena punya qarinah yang kuat. Punya bukti-bukti yang kuat tentang apa? Tentang batilnya pernyataan itu. Ini maksud dari apa? Atsar yang kita baca. Taib. Ini juga salah satu contoh apa tentang celaan para salaf terhadap perawi-perawi yang mereka apa? Mereka mengklaim mendengar dari seorang imam, padahal dia tidak mendengarnya. Dan ini jelas kedustaan. Taib. Nasallallahu alaihi afiyata wa salama. Adapun athar berikutnya, kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Syahid dari athar ini jelas, ya, jarah untuk seorang perawi, dan juga sekaligus bagi kita pelajaran, akhwan, untuk seseorang tidak apa, tasyabbu bima lam yu'ta. Jangan mengaku-ngaku memiliki sesuatu padahal kita tidak memiliki. Sebagaimana di sini Abdul Karim mengaku mendengar dari Ikrimah padahal dia tidak mendengarnya. Ini hanya akan apa? Menjatuhkan diri sendiri. Menjatuhkan diri sendiri. Tapi seseorang seyogianya untuk dia jujur pada apa yang dia klaim, pada apa yang dia aku. Nah, karena sungguhnya kejujuran inilah yang akan mengantarkan seorang hamba pada keselamatan dan pada perkara-perkara kebaikan yang lain. Sebagaimana kedustaan akan mengantarkan pada keburukan-keburukan yang lainnya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Naktabi bihadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.